Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Setiap detik yang kita lalui penuh dengan karunia dan kenikmatan dari Allah, yang semua itu harus kita syukuri bersama dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan setiap larangan-larangan dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih berada pada pembahasan salah satu risalah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 posisi sirah, 6 tempat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali faedah dari 6 bagian dari sirah ini, terutama terkait dalam permasalahan akidah, terkait dalam permasalahan tauhid. Dan kita sudah masuk pada bagian yang ke-5 tentang hijrah, tentang amalan hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin di mana saja pada waktu itu untuk melakukan hijrah ke kota Madinah, karena di kota Madinah mereka akan berkumpul bersama dengan kaum muslimin dan di sanalah mereka bisa leluasa menjalankan syariat-syariat Islam, yang mana di banyak tempat mereka ditekan, diintimidasi, dan bahkan sampai diancam keselamatan nyawa mereka, dan bahkan sampai terjadi upaya-upaya pembunuhan terhadap kaum muslimin. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Hanya saja ada beberapa golongan dari kaum muslimin yang mana mereka tetap tinggal di kampung halamannya di tengah-tengah orang-orang musyrikin, dan mereka meninggalkan amalan hijrah ini. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah al-mustad'afin. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hijrah, tidak memiliki kekuatan, sehingga mereka dengan terpaksa tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin, dan mereka pun mendapatkan gangguan dan intimidasi dari orang-orang musyrikin. Merekalah al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Adapun kelompok yang kedua, dari orang-orang yang meninggalkan hijrah bukan dikarenakan mereka tidak sanggup, akan tetapi karena kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap kampung halamannya, terhadap keluarganya, terhadap mata pencahariannya, tidak sanggup untuk meninggalkan mata pencaharian, lebih mengedepankan kecintaan terhadap perkara duniawi daripada amalan hijrah. Mereka inilah yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayat di dalam surat An-Nisa, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu Allah mengatakan innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka adalah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan meninggalkan hijrah. Qalu fima kuntum, para malaikat tersebut mengatakan, di mana kalian? Pada saat hijrah ini diwajibkan dan diperintahkan terhadap kalian. Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah. Ketika di mereka meninggal dan dicabut nyawanya oleh malakul maut, ketika itu posisi mereka berada di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Yakni lantaran mereka meninggalkan amalan hijrah dan lebih memilih untuk tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin, sampai orang-orang musyrikin kufar Quraisy memaksa mereka untuk turut serta dalam perang Badar. Siapa yang mereka perangi? Yaitu kaum muslimin yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang terbunuh dalam perang tersebut, yakni dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Posisi mereka berada di barisan kaum musyrikin. Sampai para sahabat dalam ketidaktahuan mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang muslimin yang dipaksa untuk turut serta di dalam perang menghadapi kaum muslimin, mereka menyesal sampai terucap dari lisan-lisan mereka, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Nah, penyesalan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan menyebutkan tentang hakikat mereka, bahwasanya para sahabat yang membunuh kaum muslimin yang berada di dalam barisan kaum musyrikin, para sahabat tidak bersalah. Justru yang disalahkan oleh para malaikat di sini adalah mereka-mereka ini yang meninggalkan hijrah sehingga mereka terpaksa dengan keadaan dan dipaksa oleh orang-orang musyrikin sehingga turut serta di dalam perang untuk melawan kaum muslimin. Nah, sampai sejauh itu paksaan yang mereka dapatkan, intimidasi. Justru mereka inilah yang disalahkan oleh para malaikat. Di mana kalian? Kemudian mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afin, kami dipaksa, kami lemah, tidak bisa menolak paksaan mereka. Kemudian para malaikat tersebut mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga engkau bisa pindah ke tempat tersebut. Nah, kemudian Allah mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, mereka tempat kembali mereka adalah jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang meninggalkan hijrah dalam keadaan mereka mampu. Lantaran mereka meninggalkan hijrah, mereka dipaksa untuk melakukan sebuah kemungkaran, yaitu memerangi kaum muslimin. Nah, pada kisah ini banyak sekali pelajaran yang besar yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah bahwasanya mereka orang-orang muslimin tersebut, mereka orang-orang muslim yang meninggalkan hijrah kemudian dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk berperang melawan kaum muslimin, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terbunuh di dalam perang tersebut. Walaupun mereka itu muslimin dan mereka jujur di dalam keislaman mereka, tapi ketika mereka meninggalkan hijrah, amalan hijrah tanpa udzur, mereka mendapatkan ancaman yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Dan mereka pun mendapatkan celaan dari para malaikat ketika malaikat mencabut ruh-ruh mereka. Maka dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa ini penting. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu la yajuzu lil muwahhid al-muslim an yatasahala bihadzal amr, bahwasanya tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang muwahhid untuk bermudah-mudahan dalam urusan ini, meninggalkan perbuatan, meninggalkan amalan hijrah. Tidak boleh bagi seorang muwahhid untuk bermudah-mudahan dalam perkara ini, yang mana mereka bermudah-mudahan dengan tinggal bersama di atau di tengah-tengah orang-orang musyrikin, walaupun mereka tidak memiliki loyalitas terhadap orang-orang musyrikin tersebut. Nah, secara loyalitas, secara kecintaan, mereka tidak memiliki loyalitas dan kecintaan terhadap orang-orang musyrikin. Yang menyebabkan mereka tetap tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin adalah dikarenakan kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap keluarga, kecintaan terhadap rumah dan kampung halamannya, dan selainnya dari perkara duniawi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga-keluarga kalian, dan harta-harta yang kalian kumpulkan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, hal itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Tunggulah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan bagaimana ancamannya, hanya disuruh menunggu. Tidak disebutkan. Kalau kata para ulama, idza hudzifal khabar au idza ma dzukiral khabar, kalau seandainya tidak disebutkan beritanya secara detail, fahadza yadullu ala syiddatil khabar. Nah, ini menunjukkan bahwa ancamannya itu berat. Nah, disuruh menunggu. Tunggu. Nah, menunjukkan ancamannya ini sangat berat. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Mereka-mereka tadi yang lebih mendahulukan kecintaan terhadap harta, terhadap perkara dunia, daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang fasik. Nah, maka oleh karena itu tidak dibenarkan bagi seseorang untuk lebih mendahulukan kecintaan terhadap harta dan anak daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama amalan hijrah dan amalan jihad. Akan tetapi, ikhwani fiddin, banyak dari umat Islam yang membaca dan bahkan mempelajari ayat ini, akan tetapi mereka tidak memperhatikannya, tidak mementingkan konsekuensi atau kewajiban yang terkandung di dalam ayat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faman ta'ammala kisatahum wa ta'ammala qawla as-sahaba qatalna ikhwanana ulima annahu law balaghum anhum kalamun fid dini aw kalamun fi tajyidin ini dinil musyrikin lam yakulu qatalna ikhwanana. Barang siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan bagaimana ucapan para sahabat yang membunuh kaum muslimin yang berada di dalam barisan kaum musyrikin, nah, yang mana para sahabat mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami, ulima, maka dia akan mengetahui, au alima, dia akan mengetahui, andai sampai kepada para sahabat bahwa orang-orang muslim yang berada di barisan kaum musyrikin memiliki keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, ucapan-ucapan yang batil terkait dalam agama ini, terlebih ucapan-ucapan atau keyakinan-keyakinan yang mana di situ mengandung barakallahu fikum pujian terhadap orang-orang musyrikin, pujian terhadap kebatilan-kebatilan ajaran orang-orang musyrikin, maka niscaya para sahabat na'am tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara kami, kalimat saudara kami. Para sahabat tidak akan mengatakan bahwa mereka-mereka itu saudara-saudara kami. Andai kalau sampai kepada mereka para sahabat tersebut bahwa mereka-mereka yang terbunuh tersebut adalah orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam akidah, penyimpangan di dalam tauhid. Kesalahan mereka hanyalah dikarenakan mereka meninggalkan amalan hijrah. Itu saja. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi, walaupun hanya satu kesalahan yang mereka perbuat, padahal nam Islam mereka benar, akidah mereka jujur, tetap mereka mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang keras, dan bahkan para malaikat pun, malakul maut ketika mencabut ruh mereka ikut mencela nam perbuatan-perbuatan mereka yang meninggalkan amalan hijrah. Nah, apalagi terhadap orang-orang. Naam, famin babin aula, maka lebih-lebih lagi celaan dan ancaman tersebut akan lebih keras dan lebih besar, dan celaan para malaikatul maut akan lebih jelas dan keras terhadap mereka-mereka yang memiliki penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak akidah dan tauhid mereka dengan mendatangi kuburan-kuburan. Awalnya berniat untuk ziarah, judulnya ziarah, akan tetapi perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, dan justru sama yang mereka perbuat dengan yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan bisa dibayangkan lagi bagaimana ancaman dari Allah azza wajalla terhadap mereka, dan begitu pula celaan dari para malakul maut ketika malakul maut mencabut roh-roh mereka. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kemudian Allah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa amma haula falam yukadzibuhum bal ajabu biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Adapun mereka, para malaikat tidak mendustakan mereka, para malaikat nam ketika mencabut ruh-ruh mereka dan menanyakan kepada mereka, kenapa kalian kok bisa berada di barisan kaum musyrikin ketika dicabut ruh kalian? Nah, mereka menjawab, kami terpaksa. Nah, kemudian barakallahu fikum, para malaikat tidak mendustakan mereka dan tidak mendustakan keimanan mereka. Hanya saja malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga engkau bisa melakukan hijrah. Wa yazidu dzalika idhahan lil arif wal jahil al ayah allati ba'daha. Naam, dan penjelasan ini akan tampak lebih jelas bagi orang yang arif dan jahil, yaitu ayat setelahnya, yaitu firman Allah, illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang mustad'afin dari kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dan juga tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni la yu'dzar illa man taraka al-hijrata 'ajizan anha. Bagaimanapun alasannya, mereka tidak mendapatkan uzur sama sekali. Alasan mereka tidak diterima oleh Allah. Naam. Lantaran mereka meninggalkan perbuatan hijrah. Alasan mereka di dalam meninggalkan amalan hijrah ini, apapun alasan mereka tidak diterima. Kecuali mereka-mereka yang tidak sanggup untuk melakukan hijrah. Dari orang-orang yang tua renta, orang-orang yang lemah, anak-anak. Barakallahu fikum. Apalagi mereka-mereka yang masih berstatus sebagai hamba sahaya. Nah, sehingga oleh karena itu Allah mengatakan tentang mereka illal mustata'in. Kecuali orang-orang yang lemah. Nah, tadi sebelumnya mereka diancam dengan jahannam, neraka jahannam, kecuali orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari negeri mereka dan juga tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan perjalanan. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum. Maka mereka-mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Naam, hadza wa'dun minallahi bil 'afwi anhum. Maka ini adalah janji dari Allah bahwasanya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, yaitu orang-orang yang memang betul-betul tidak sanggup untuk melakukan hijrah. Bukan orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan hijrah. Nah, kemudian faman fahima fahadha awdah jiddan anna haula kharaju minal wa'id falam yabqa syubhatun lakin liman talabal ilma bikhilafi man lam yatlubhu bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Maksudnya, naam, di sini adalah naam ikhtilatul almuslimina ma'al kuffar min ghairi udhrin amrun la yajuz. Bercampurnya kaum muslimin bersama dengan orang-orang kufar atau tinggal di tengah-tengah komunitas orang-orang kufar sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan diharuskan untuk dipisahkan dan dibedakan antara negeri-negeri kufar dengan negeri-negeri kaum muslimin. Dan jangan sampai orang-orang muslim itu bergabung dengan orang-orang musyrik. Nah, sehingga sampai, kalau sampai masih bergabung sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Kekhawatiran demikian. Nah, kekhawatiran demikian. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, faman fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri. Barang siapa yang memahami, nam, memahami bagian yang kelima ini, bagian sirah yang kelima ini, dan bagian yang sebelumnya, yaitu bagian yang keempat, nam, yaitu tentang kisah Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik. Yang mana Abu Talib telah berjuang membela Rasulullah dengan harta, nam, dan dengan kedudukannya. Akan tetapi beliau meninggal di atas agama kaum musyrikin. Beliau enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Barang siapa yang memahami kisah Abu Talib tersebut dan kaitannya dengan akidah, nam, dan memahami bagian yang kelima ini tentang kasus orang-orang yang meninggalkan hijrah dalam keadaan mampu, maka dia akan memahami ucapan Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri? Qala, beliau mengatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathul a'mal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iman itu bukanlah dengan hiasan atau juga dengan angan-angan, akan tetapi iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati-hati dan kemudian terlaksana dengan amalan-amalan. Nah, apa yang teryakini atau diyakini di dalam hati-hati, di dalam hati-hati kita, kemudian dibuktikan melalui amalan. Nah, itulah iman sesungguhnya. Iman itu bukan hanya sebatas keimanan di dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Tidak, tidak sebatas itu. Itu hanya bagian dari keimanan. Nah, barakallahu fikum. Iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah iman yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang memahami kisah ini, kisah hijrah ini, yaitu barakallahu fikum, iman itu bukan hanya sebatas ucapan atau keyakinan di dalam hati, akan tetapi harus diamalkan konsekuensi dari keimanan tersebut. Baik dari sholatnya, baik dari zakatnya, baik dari hijrahnya, dan apalagi yang terpenting adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ucapan Al-Hasan Al-Basri ini, terdapat bantahan terhadap orang-orang murjiah, yang mana mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan di hati dan ucapan dengan lisan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, cukup dengan hati saja, keyakinan, kepercayaan di dalam hati saja. Kalau seandainya hanya sebatas kepercayaan di dalam hati, berarti iblis itu juga orang beriman. Berarti iblis itu juga beriman. Karena iblis meyakini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia juga bersumpah. Pernah bersumpah dengan kemuliaan Allah. Qala fa bi'izzatika. Dan bahkan Fir'aun juga bisa dikatakan sebagai mukmin, orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Fir'aun dan Haman disebutkan di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, di dalam surat An-Naml. Mereka mengingkari. Mengingkari Nabi Musa alaihissalam, wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau seandainya iman itu hanya kepercayaan di dalam hati saja, berarti konsekuensinya Fir'aun dan bahkan iblis juga orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diamalkan, kemudian diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Diamalkan, harus diamalkan. Sehingga orang-orang yang beramal maka akan semakin sempurna keimanannya, dan orang-orang yang meninggalkan amalan maka imannya berkurang. Dan bahkan di antara amalan-amalan tersebut apabila ditinggalkan maka akan menyebabkan lenyapnya keimanan di dalam hati-hati mereka, terlebih berupa amalan-amalan yang berkaitan dengan akidah. Barakallahu fikum. Wa dzalika anna Allah taala yaqul. Ucapan Al-Imam Al-Basri ini dikuatkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah, kepada Allah lah kalam yang thayyib, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik itu naik, ucapan-ucapan yang baik, yang mulia itu akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan kalimat-kalimat thayyib itu naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian diterima oleh Allah? Wal amalu salihu yarfa'u. Amalan soleh yang mengangkatnya. Amalan soleh yang mengangkat, barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang mulia dari lisan kita. Sehingga oleh karena itu, mafhum dari ayat ini, tanpa amal soleh maka kalimut thayyib, kalimat-kalimat mulia ini tidak akan sampai atau tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qauluhu ilaihi, yakni kepada Allah, Yas'adul kalimut thayyib. Naik kalimat-kalimat yang mulia. Apa saja itu kalimat-kalimat yang mulia? Minadz dzikir. Dzikir, qiraatul Qur'an, tasbih, tahlil. Wa kullu kalamin thayyib fa innahu yas'adu ila Allah. Setiap kalimat-kalimat yang mulia pasti akan naik kepada Allah Azza wa Jal. Perintah, memerintahkan orang kepada kebajikan, melarang orang dari kemungkaran, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Semua ini, nah, seseorang berdakwah, mengajarkan Islam, mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir Al-Quran, ini adalah kalimut thayyib, kalam-kalam yang mulia, kalimat-kalimat yang mulia. Nah, dan ucapan yang mulia dan lembut, tutur kata yang indah, yang mengandung nasihat, tutur kata yang sopan terhadap sesama saudara, terhadap tetangga, dan terhadap sesama kaum muslimin. Nah, ini juga kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang mulia, itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kepada orang tua Allah mengatakan wa kullahuma qaulan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Semua ini naam akan naik kepada Allah. Lakin la yas'adu bi nafsihi, akan tetapi kalimat yang mulia ini enggak bisa naik sendiri. Nah, harus ada kendaraan yang bisa menaikkan kalimat thayyib ini. Apa itu? Wal amalu salihu yarfa'u, yaitu amalan saleh yang mengangkatnya dan menaikkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu pada ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya naam amalan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Bagaimanapun amalan seseorang barakallahu fikum yang dia perbuat, yang dia lakukan, maka tidak akan mengurangi keimanannya dan juga tidak akan membatalkan keimanan yang sudah dia ucapkan dan diyakini di dalam hatinya. Sehingga oleh karena itu konsekuensinya juga imannya seorang pelaku maksiat, seseorang yang suka melakukan surbul khamr, keluar masuk tempat-tempat maksiat, itu sama dengan imannya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, selama mereka masih meyakini keimanan di dalam hati mereka dan mengucapkan dengan lisannya. Betapa batilnya ucapan seperti ini, betapa hina dan dustanya keyakinan seperti ini yang didukungkan dan di serukan oleh orang-orang Murji'ah wal iyadu billah. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum yang menyebutkan antara amalan, betapa besarnya kaitan antara amalan dengan keimanan. Itu tidak bisa dipisahkan, bahkan amalan itu adalah bagian dari keimanan. Amalan adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam keimanan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah posisi yang atau bagian yang keenam. Masih ada waktu lagi. Berapa? 5 menit lagi. Nah, bagian yang keenam adalah kisotur riddah ba'da mautin nabi, kisah kemurtadan yang terjadi setelah meninggalnya nabi. Nah, banyak sekali dari orang-orang Arab yang berada di sekitar Hijaz, nah, yang murtad. Bangsa Arab beramai-ramai yang murtad, kecuali mereka-mereka yang tinggal di kota Mekah, Madinah, dan Taif. Nah, di sekitar mereka, kabilah-kabilah, suku-suku di sekitar mereka banyak yang murtad. Keadaan sangat genting ketika itu. Keadaan sangat genting. Sampai-sampai, nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin. Yang mana sebelum meninggalnya Rasulullah mengutus pasukan untuk menghadapi orang-orang Romawi. 6. Yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ketika mereka di perjalanan, 6. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Rasulullah. Maka para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tarik kembali pasukan Usama bin Zaid. Kita Madinah membutuhkan pasukan. Sekarang posisi kita dalam keadaan dikepung oleh kabail-kabail yang murtad. Di antara mereka ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan mereka memiliki pasukan. Barakallahu fikum, dikepung. Keadaan sangat genting ketika itu. Bahkan para sahabat selalu berjaga-jaga di tapal perbatasan, di pintu-pintu gerbang kota. Mereka berjaga-jaga. Tempat-tempat masuk, keluar masuknya pintu-pintu kota Madinah dan Makkah, mereka berjaga-jaga. Nah, bahkan Abu Bakar sendiri, Ali bin Abi Thalib, tidak meninggalkan barakallahu fikum perbatasan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjelek. Nah, keadaan seperti itu. Diusulkan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tarik kembali pasukan Usama bin Zaid." Nah, kemudian kata Abu Bakar, "Dengan keyakinan yang kuat, saya tidak akan pernah membatalkan sebuah perintah yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian. Kalian mengangkat saya sebagai pemimpin, kemudian kalian mengusulkan untuk membatalkan perintah yang pernah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apakah kalian menginginkan saya menjadi orang yang pertama yang membangkang perintah Rasul terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bahkan beliau mengatakan, "Andai anjing-anjing menarik baju-baju istri Nabi, istri-istri Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan menarik pasukan tersebut." Dan perintah tetap dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kaum muslimin bahwa sikap taat dan patuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap mengikuti sunnah Rasulullah, akan mendatangkan maslahat yang besar. Terbukti ketika pasukan Usama bin Zaid melewati kabilah-kabilah yang murtad tadi, naam, mereka mengatakan di antara mereka, "Tidak akan mungkin, naam, kota Madinah dalam keadaan terkepung mengeluarkan pasukan yang besar ini kecuali kota Madinah memiliki pasukan yang kuat yang bisa menjaga keutuhan, naam, kota mereka." Nah, sehingga atas keyakinan seperti ini, niat-niat ingin menghancurkan atau menyerang kota Madinah diurungkan oleh mereka. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.